Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Bagian dua. Rabi asal. Baik, ad-darsur rabi as-salatun. Rakyat basah ya. Kamu munsharif atau munsharif? Ila tuhu. Alamiah mustai. Qala Marwan. Sa'ara ila Makkah ma'a akribaihi. Akribaihi alladzina ja'u min London. Kata Marwan, dia kerabat ke Mekah bersama kerabatnya yang datang dari London. Nah, in lan dari London. London. Munsharif atau munsharif? Munsharif. Ilahnya? Nah, semua tu mau bu. Ambil lah. Atau yang itu. Namanya juga itu. Kalau isinya di bawah itu bilang. Isinya juga bilang. Yang ada ini ada. Yang ada isinya. Yang ada habis. Tidak ada lagi. Selesai. Jadi dia itu sudah habis sama. Tidak sama. Coba lihat sini. Ini sama. Tidak ada landanya. Apanya? London. Tidak ada landanya. Ya ini ditambahi. Punya saya, punya sama. Marwani yang ditambahi. Saya para ilama kata ma'akribai lagi najawa. Setelah itu sama. Jadi hanya itu aja. Yang ta'awud ini antum ganti apa tadi? Saya para ilama kata dengan itu kalau mudarisu kaifahalu jurdinil yawma kanat bihi humma. Berkata Pak Guru itu, bagaimana kabar jos hari ini? Kabarnya dia demam. Jurjin kenapa ditandunya? Karena ketemu Gosukun. Gosukun apa? Ditandunya. Nah iya, makanya jurjinnya kok ditanduin. Tiga huruf, tengahnya sukun. Nuhun, hudun, lutun, hudun, macam, arun. Karena dia tengah, tiga huruf, tengahnya disukun. Terus? Wa yawma ahsanu walhamdulillahi. Hari ini. Baik. Lebih baik. Ahsan ini munsharif atau munsharif? Munsharif. Ilahnya? Munsharif. Apa? Ilahnya satu atau dua? Dua. Apa? Munsharif dan ala. Itu kalau Pak Ahsan itu. Bukan Pak Ahsan. Ini sifat. Kalau Pak Ahsan, nah itu alamiah, nama orang. Kalau ahsan yang artinya lebih bagus itu sifat. Nah, memang ada orang namanya ahsan ya kan? Kalau ja'a ahsanu. Nah, ahsanu ini apa? Alamiah ma'a wazan fi'il. Kalau ahsanu di sini wasfiyah ma'a wazan fi'il. Terus Ini buku tulis Talha, Yazid, Umar, dan Abi Karib. Ilahnya apa? Dan apa? Alamiah nama orang apa? Jafatir. Lala. Siwa muntah ujumu berapa ilah? Illatun wahidatun takumu makama illatun. Talha ilahnya apa? Al-alamiyah ma'tanis bi ghairi alif Yazid Yazid wa Usmah Maaf Abu Nabilah Wazan fi'il. Wazannya apa? Wazan fa'il. Wazannya yaf'ilu. Artinya yazyidu. Jadi i'lal. Terus Umar Mujmah menahi di mana? Mujmah terus. Nabila, Adel, Mas Karim, alamiah maaf, Royan, Tarkib, Masjid, hey, berikutnya ya sana. Kalau Yazid, Hanahnu Ulai, Ulai. Punya pendek, Hanahnu Ulai ya Ustaz. Ini kami. Wahai Ustaz. Artinya hak ulai nahnu. Ini hak tanbih dipisah dengan isyarah. Hak tanbih dipisah dengan misalkan ha anada. Ini apa? Hada anad. Untuk menguatkan ha nahnu ulai. Ya Ustaz. Ulai kenapa enggak ditanwin? Apa? Maulun Nasorbi. Ilahnya apa? Lalu apa mereka? Mulai kok domir. Nah, ma bening. Ma bening oleh tanwin. Nahnu munsharif atau ghair munsharif? Aba Nabila. Kalau enggak ditanwin kenapa? Dari sananya. Sama dengan ulai. Apa namanya? Mabni. Ya. Ustadu lagi masih Abu Nabila. Kenapa enggak ditanwin? Apa itu? Alam, namanya orang Ustadz gitu. Pak Ustadz. Ustadz-Ustadz gitu. Ada orang namanya Ustadz. Kan kadang-kadang model anaknya dikasih nama presiden. Iya, mulai ada apa? Nagiroh maksudnya hukumnya mabni. Mabni juga sehingga ditanwin. Baik, Amir. Kalau dari itu tak turunnya si dasar itu asyara sila cara mister. Nah, Pak Guru berkata, kalian tulis pada buku tulis kalian sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Syafatir, Musadir Lalu Musarif. Syafatir Lalu Musarif. Kenapa di kasrah ini? Karena Mudof. Mudof. Asya'a Musadir Lalu Musarif. Ilahnya. Alif Tanir Mamduda Anis Mamduda. Silata. Silata. Silahnya nama orang ini sila. Bandara Sofia sila. Mabni napa? Isim lam mufrad, ya kan? Ramai ramai Sofia. Wah, nahwu iya kok semisal. Nahwu, masalah-masalah syariah ini masalah hukum atau masalah nahwu. Lalu, nahwu iya itu nahwu bukan. Kalau nahwiha itu semisalnya. Nah, ulama ilahnya. Nah, masa ilah. Syafatir, nama di kasrah ini. Alif lam. Ingat, alif lam, mudhaf, maka batal. Dia di kasrah. Terus. Kalau kalian berdiri, antasanu antufas itu antufas itu hadil masa li ada linya. Hadil masa ini dapat tirau mustahilkan. Ikhlas dasa yang marwan yang paling baik. Lebih baik. Lebih baik kau mengkhususkan. Untuk masalah-masalah ini di buku-buku yang ketiga. Buku tulis tersendiri. Buku tulis tersendiri. Bacalah pelajaran itu, wahai kawan. Masa ini di kasrah karena liplam. Sing bermunsur ada pasalnya. Siwa muntah jumuh. Tafatira juga siwa muntah jumuh. Marwan. Wazan apa Marwan? Pak Lan itu wazan fi'il lah. Wazan apa ini? Ada fi'il Pak Lan itu fi'il apa? Alami ma'a Alif Nun. Nah, Ziyad Alif Nun. Qala Marwan Qala ta'ala A'udhu billahi minasyaitan rajim. Yang Qala ta'ala yang tanpa ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum fa'dilu walau kana da kurban. Marwan berkata, Allah Ta'ala berfirman, Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila kalian berkata hendaklah adil kalian adil walaupun kepada kerabatmu, kerabat dekat. Yang bermunsar yang mana ini? Marwan dari Musarif. Ya, yang ayat ini. Ya, kurba. Sebelahnya. Sebelahnya alif. Maksura. Aknis bil alif. Terus. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asiban. Maka Musa kembali kepada kaumnya marah dan marah dan bersedih hati. Mana yang belum mencerit? Beban. Musa? Musa ya. Musa juga ilahnya apa kalau Musa? Alam Uzma. Beban. Dijawabin alif banyan. Enggak cukup alif mentok. Kurang satu. Wasal wasu. Nah, sifat dengan tambahan alif nun. Terus. Asifan ditanwir. Asifan tanwir unsur. Wa in kitum illa alla tuqsitu bil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dan jika engkau takut kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap para perempuan, maka nikailah yang kamu senangi dari para wanita 2, 3, atau 4. Yang boleh muncul yang mana? Masna Sulasa Ruba. Apa ilahnya? Nah, alif Masura. Nah, hilangan 2, 3, 4 ini ilahnya apa? Wasfiyah ma'al adl. Asalnya kan isna ini, salasa, arba. Ini kan mulai ya sama. Alif anis maksurah. Terus, mana? Abu Usman. Ora, ya Ustaz, kam maknan. Ya tahu Umar, Ustaz. Berapa makna in? Berapa makna in? Yang mundur mundur yang mana ini? Ustaz, ya mundur ya. Ustadun bisa. Ini mabni kalau ini. Ustadun kan munada mabni. Umar, ya mundur sore. Alamnya ma'al adl. Baik, berikutnya. Aminah anasir kemah fitan diri inna la illa qaulul basar. Dan di antaranya nabi bagaimana di dalam Al-Qur'an ini tidaklah tidaklah ini melainkan ucapan manusia. Inna yang diringankan. Termasuk alhamdulillah. Lamina sungguh termasuk orang-orang yang lalai. Yaitu sungguh engkau innaka kunta, in kunta yakni innaka kunta artinya. Saya bisa nambahkan? Manain? Innya saudaranya Laisa ya. Wa aliyah. Ramah di amalan Laisa. Baik, Amir. Ada gak tadi yang berumun suara di Afana? Ada gak? Gak ada. Siapa yang bisa menemukan sumber musharif ucapan yang mudharif ini? Nabiun. Ini Nabiun. Ada alif lamnya yang gak bisa. Nabiun. Kalau gak ada alif lamnya, Nabiun. Iya. Ada alif lamnya ya. Ar-rajulu. Rajulun. Rehan. Ada. Ada sih. Insya Allah mah begini. Kesulia. Gak ada. Ada ini. Ada. Cari sambil ketemu. Hah? Kobli. Kobli. Mah begini. Kalau koblu mah begini. Kalau kobli ini mau kobli. Ini kobli. Ada sih. Tapi di il jelas. Il lagi kafir. Ma'anin, ma'anin. Sing bermun sore, Pak. Karena apa artinya? Ma'aniu. Ma'ailu. Jadi lalu itu asalnya sebelum dimasukkan bermun sore, dia munsore ma'aniun. Kemudian simankos. Ya. Ya-nya disukun karena beratnya domah, jadi ma'anin. Kemudian ya dihilangkan karena bertemu dua sukun, jadi ma'anin. Kembalikan ke tanwin. Baik. Gak di tanwin, sebenarnya di tanwin. Iya maksudnya? Munsori, bayar munsori tapi munsori. Tidak ketemu ya. Dari kata yang berumun suara saya bilang gitu kok. Nah, berarti ma'angin ini apa? Rofa nasab atau jer? Majrur bi lam dan akhirnya dengan katanya gharumun sore fathah alal ya mahdufah aslinya ma'aniyah. Bingung Jawab bingung. Ya, lewat aja. Sekarang antum. Ya, Pak Utsman, biar enggak bingung. Qala Talha. Qala Talha. Ma makna qaw si? Qaw. Dari D-nya gitu kok qura gimana sih? Qaw. Nah, bayang. Apa makna Kosi Kosi Kusa Kusa itu bahasa Indonesia apa? Kosi itu busur. Busur Kusa. Kosi Kusa apa ya Pak Bila? Pernah Bila? Yuh, belum ketemu, belum nyari. Nah, terlambat sudah, Bu Raihan. Dari dulu. Undang ya, Pak Sofia. Apa itu? Pelangi. Iya. Iya, pelangi. Kau sudah. Iya, ini asalnya dia gak ikutin sore. Kuzah. Yang benar Kuzaha ya. Tolha, yang ilahnya apa ya, Pak Utsman? Alamnya ma'al. Alamnya ma'al taknis. Diwari alif. Kuzah. Alamnya ma'al. Al-adl. Ya, Umar. Su'al. Apa itu pelangi? Indah ya, Fana. Bismillah. Wa qawsun nurin yanur bisamai faru fi alwana taibi mutatabi'atan. Kata Pak Guru dia adalah lingkungan dari cahaya yang nampak di langit, engkau melihat padanya warna-warna warna-warna yang baik apa? Indah. Warna-warna yang berupa warna-warna yang khayalan. Apa di situ kamu? Bayangan. Warna-warna yang apa itu? Itu tadi khayalan, artinya tidak nyata. Yang berurutan. Warnanya apa pelangi itu ya, Pak Bila? Merah, kuning, hijau. Maksud cuma merah, kuning, hijau, ungu. Apa lagi? Wah, lupa pelajarannya. TK ini. Bagaimana Bila? Yang urut. Merah, ungu, kuning, hijau. Ada pinknya. Enggak ada pinknya lah. Apa? Orayan. Masih kuning. Ini kan itu masih kuning. Merah. Hingga kuning, hijau, biru, merah, ungu, ada pink, ibinil. Baik, berikutnya. Mana Zuhala ya Ustaz? Dan apa makna Zuhala ya Ustaz? Nuhun Munsarif. Bukankah dia nama asing? Karena dia terdiri dari tiga huruf. Itu saja. Naam. Itu tambahan penting, tiga huruf tengahnya sukun itu. Zuhal. Zuhal. Alamiah ma'al adal. Nah, Samir. Kawakib mencorong-mencorong. Ilahnya. Kenapa di kasroh ini? Ya ada puluh syabun. Samir. Buat ini. Yang bermuncul yang mana? Hilangnya. Syahun. Angkat dia ujma. Nah, tiga huruf tengahnya. Kamir. Kolam dari itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Min ayy madinati. Min mudhuni Afghanistan. Anta. Kata Pak Lu. Semua selamatkan sekalian dan rahmat dan juga berkahnya. Selamat datang. Dari kota mana? Dari kota kecil Afghanistan. Engkau. Yang belum sore? Afghanistan. Kalau anta itu? Kok gak ditanduin kenapa? Bening. Ya bingung, mikir deh. Silahnya apa gitu kan. Hei, berikutnya. Min Balkho. Ana min? Ana min Balkho. Ya Ustaz, ada itu? Ya, ada. Min Balkho. Ya. Yang tidak dikandung Balkho. Kenapa? Alamnya ma'al Usma. Kok gak dikandung? Yang tengahnya sukun juga. Tapi dikandung Nuhun, Syahun, dikandung. Pelajaran Muyasar ini, kita masih ingat. Alamiah maaf, kita ingat. Usman, Abdillah, Anabilah, Rehan. Sudah ngajar Muyasar, lupa. Sebiah. Usman, ini tiga huruf tangan sukun. Walukman. Baiklah. Adalah. Macam-macam taknis. Muyasar itu apa? Nama-nama kota. Ya enggak? Bandung, Jakarta. Ini ya. Coba dilihat lagi ini. Apa nama kota? Yang nanti-nanti dipelajari yang syarat itu adalah ketika dia ujma. Mu'annas, ya kan ini. Sulasi sakin wa mu'annas fayumna. Nanti ada penjelasan. Hukumnya mu'annas ya. Berikutnya. Sampai antum bang. Sudah, sampai antum. Akhir pasti Rasiyu wa makati wa makatibu Fiyatul. Sapa murabit? Iya, siapa? Nama orang atau? Kepala sekolah. Pengawas. Oh, mudir kepala. Mudaris guru, ingat-ingat, mudaris guru, mudir, kepala sekolah, murakib, pengawas. Apakah di dalam kelas ini dan meja-meja cukup? Yang ilmu syarif? Murakib. Duh, ngapa murakib? Kalau marakib lah, mungkin murakib ya. Makatib dan arosi, mafail. Ilahnya apa ini? Apa wazan til? Tiga. Muntah semua. Kalau mudaris? Lah. Tidak. Oh, kan ditanya, apakah kelas ini, Pak? Meja kursi-kursi simbol? Tidak. Jangan, kami tidak butuh. Titik, tidak. Bahaya. Kami tidak butuh tiga, kamu tidak butuh kok tiga meja. Tidak nyambung juga. Tidak, kami membutuhkan tiga meja yang lain. Nah, yang ilmu saya yang mana ini? Maka tepilahnya? Bukar. Bukar ini ma'al adl. Bukar. Alal murakib. Alal murakib. Yes, alu mudiru. Mudiru. Ma'il. Yes, alu mudiru. Anu William. Mudir, kepala sekolah bertanya dari William. Lu kira? Pak, pengawas berkata. Kepala sekolah, dia bertanya. Tentang William. Mana yang belum mencari? William. Ilahnya? Alak Mahrusna. Baik, lahir? Innahu, ya. Yang salah itu bukan arogak, yang salah itu jajarnya ke nun, bukan ke haknya. Tani. Fasli. Adaban wa ilman. Tambah, adaban wa ilman. Innahu min ahsani tulabil fasli adaban wa ilman. Tambahkan, tambahkan, aku tambahkan. Yusma'u, Yusma'u, Tominul Jaman, Anhabul Ana, Ina Makmala, Makmalil Lubati, Ruju, Dihuduin, Wamshu, makna-makna. Pak Guru berkata, katakanlah padanya. Pada siapa? Lahu kepada William. Kok William gimana? Ceritanya kan Pak Mudir pengawas berkata kepada Pak Guru. Pak Guru, Pak Kepala Sekolah bertanya tentang William. Nah, Pak Guru menjawab, katakan kepadanya. Kepada siapa? Kepala sekolah, semuanya dia siapa? William. Nah, termasuk murid yang baik. Pelajar di kelas ini yang paling bagus, adab dan ilmunya. Terdengar, kemudian, Nino Jawa sahabat, dengar dengan bel. Kami Kita sekarang pergi ke Makmal itu mal zaman makan dari Amila. Laboratorium. Keluarlah kalian dengan tenang dan berjalanlah dua-dua. Yang belum muncul yang mana ini? Langsung masna-masna ya, urut yang depan dulu dong. Ahsani, kenapa di kasrah ini padahal dia belum syarif? Karena mudok. Adaban wa ilman nasab sebagai tamyiz. Ya, Ronino kenapa di tanwin? Karena sebagai mudok. Mudok. Unsur lu munsharif. Munsharif. Yusmau kenapa enggak di tanwin? Fi'il. Nah. Matna, matna ilahnya apa ini? Ilahnya wasfu ma'an adil. Allah alam bisawab, sudah lewat 41 menit ini. Nah, tadi ada pada iskal mungkin sebelum kita tutup. Pembahasan tentang cenggur muntar nanti setelah ini ya. Nah, tadi ada baru begitu.